Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din a'azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan tafsir Jalalain dari suratul Baqarah. Ayat yang terakhir kemarin ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u wal kafirina adzabun alim. Nah, sekarang kita masuk di ayat 105. Qala Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitab walal musyrikin min al-arab. Ma yawaddu, tidaklah yawaddu, senang. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab. Orang Yahudi, orang Nasara, ahlul kitab. Walal musyrikin, dan juga orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Minal Arab, dari bangsa Arab. Atfun ala ahlil kitab, ataf digandengkan kepada ahlul kitab. Musyrikin itu ataf kepada ahlul kitab. Wa min lil bayan, min di sini min ahlul kitab, min ini untuk bayan, penjelasan, bukan sebagian. Ayyunazzila alaikum, untuk ayyunzala. Ayun zala alaikum, untuk diturunkan. Di sini ayun zala, ya, untuk diturunkan kepada kalian. Min zaidah, min di sini i'rabnya zaidah, tambahan. Baik. Di situ tadi tertulis ayun zala, ya, ayun zala, untuk diturunkan. Ayun zala, ya, baik. Kalau di kitab yang saya bawa ini, ayunazzala, baik. Apa di situ perbedaannya? Ada yunazzala dari fa'ala yufa'ilu, ya. Ada nazala yanzilu. Naam. Yunazzala yufa'ala, fa'ala yufa'ilu, dengan ditasydid, ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nazala yanzilu inzalan. Ini ada dua bacaan. Jadi sering kita lewati. Suyuti rahimahullah ini sering membawakan beberapa bacaan, ada dua bacaan. Di sini ada yang membaca yunazzal, ada yang membaca yunzalu. Apa itu bedanya? Kalau yunazzal, nazzala yunazzilu tanzilan, itu menurunkan sedikit-sedikit, berangsur-angsur. Ini turun, diikuti berikutnya, diikuti berikutnya. Nah, adapun nazala dengan wasalnya inzal, itu sekali turun. Sekali turun. Baik. Itu bedanya yunazzal dengan yunzalu. Baik. Di situ ada dua bacaan. Orang-orang ahlul kitab Yahudi wan Nasoro dan orang-orang musyrikin Arab, mereka tidak senang untuk diturunkan alaikum, kepada kalian kaum muslimin, min khairin, dari kebaikan. Mereka tidak senang turun kebaikan kepada kalian. Khairin, kebaikan di sini ditafsirkan oleh Suyuti wahyin. Tidak senang kalau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, ya. Menurunkan wahyu, nah, kepada kalian. Ini penafsiran Suyuti rahimahullah. Kalau secara umum ya, kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, baik. Intinya mereka-mereka tidak senang kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, kebaikan apapun, kebaikan apapun yang turun kepada kaum muslimin, mereka tidak senang. Min rabbikum, dari Rabb kalian, hasadan lakum, hasad kepada kalian. Ini dasarnya, hasad, iri kepada kalian. Baik itu wahyu atau selainnya dari kebaikan-kebaikan dunia atau kebaikan-kebaikan akhirat. Bahkan mungkin seandainya turun hujan kepada kaum muslimin, mereka tidak senang. Itu kebaikan untuk kaum muslimin. Apapun kebaikan untuk kaum muslimin, mereka tidak senang. Wallahu yahtassu birahmatihi, dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya, binubuwatihi, ditafsirkan oleh beliau nubuwah, rahmat Allah yang Allah turunkan itu nubuwah, kenabian, kenabian yang Allah berikan kepada Muhammad bin Abdullah. Ini mereka tidak senang. Baik, mereka maunya nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu dari golongan mereka. Tapi ternyata kok bukan. hasad mereka. Sehingga segala kebaikan yang turun kepada kaum muslimin mereka tidak senang. Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha, dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya, dengan kenabiannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah pemilik keutamaan yang besar. Naam. Khani fi dina azani wa azakumullah. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah darinya. Di antaranya adawatu ghairul muslimin lil muslimin, adawah, permusuhan non muslim kepada kaum muslimin, permusuhan non muslim kepada orang-orang muslimin. Allah sebutkan dalam ayat ini non muslim itu ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahud wan Nasara, kemudian musyrikin, penyembah berhala. Semua mereka itu musuh bagi kaum muslimin. Semua mereka itu prinsipnya sama, tidak rela, tidak senang kalau muslimin itu mendapatkan kebaikan. Nah, ini permusuhan non-muslim kepada kaum muslimin. Baik. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, dan Allah itu yang maha tahu tentang hati-hati manusia, dan menyatakan dengan tegas non-muslim itu tidak senang jika muslimin mendapatkan kebaikan, maka di sini kita harus waspada dari seluruh aktivitas dan gerakan-gerakan orang-orang non-muslim. Ya. Karena dasarnya mereka itu tidak senang kepada kaum muslimin. Nah, segala apa yang mereka jalankan tujuannya bagaimana menghalangi kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Mereka orang-orang kufar tidak senang dengan kaum muslimin jika mendapatkan kebaikan. Mereka tidak senang jika kaum muslimin menjadi yang nomor satu. Ini mereka. Sehingga dari sini haram hukumnya untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya. Haram hukumnya menjadikan orang-orang kafir menjadi pemimpin kaum muslimin. Baik. Kenapa haram? Karena mereka tidak senang kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Ya. Baik. Tidak diserahkan kepemimpinan yang ngurusi kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau pernah menyatakan wa antakuna daiman ala su'idhan bihim. Hendaknya kita senantiasa buruk sangka kepada mereka. Kepada orang-orang kafir. Ketika mereka berbuat baik, buruk sangka ini mungkin ada tujuan-tujuan tertentu ini. buruk sangka dengan orang-orang musyrikin ahlul kitab. Dan beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan khusnudzan kepada mereka itu bukan pada tempatnya. Khusnudzan kepada orang-orang kafir taib fi ghairi mahallih, salah tempatnya, bukan pada tempatnya. Karena Allah sudah tegas menyatakan orang-orang non muslim itu tidak senang kalau kaum muslim mendapatkan kebaikan. Baik. Baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, karena hasadnya mereka kepada kaum muslimin. Dan As-Suyuti rahimahullah menafsirkan nubuah atau wahyu. Baik. Akhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah annal insan alladhi la yawaddul khairal muslimin, annal insan, bahwasanya manusia alladhi yang la yawaddu, yang enggak senang al khaira lil muslimin, kebaikan ada pada kaum muslimin, siapapun orangnya yang enggak senang kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, fihi, mereka itu sibhu bil yahud wan nasara, menyerupai orang Yahudi, menyerupai orang Nasara. Orang-orang yang tidak senang kalau kaum muslim mendapatkan kebaikan itu sama dengan orang Yahudi, sama dengan orang Nasara. Annal insan alladzi la yawaddu al khaira lil muslimin fihi shibhun bil yahud wan nasara. Karena man lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Orang-orang yang enggak perhatian dengan keadaan kaum muslimin itu bukan golongan kaum muslimin. Enggak mau tahu. Mau dalam keadaan apapun enggak ngurusi. Enggak mau tahu urusan kaum muslimin. Enggak mau tahu urusan dakwahnya kaum muslimin. Dia ngurusi pribadinya. Falaysa minhum. Bukan golongan kaum muslimin itu. Yang hanya mikiri dirinya, enggak mikiri agamanya, enggak mikiri kaum muslimin, bukan golongan kaum muslimin. Jadi serupa dengan orang-orang Yahud, serupa dengan orang-orang Nasara. Tetapi Allah sebutkan di sini wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu mengkhususkan dengan rahmatnya siapapun yang Allah kehendaki. Siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kaum muslimin mendapatkan kebaikan, siapapun orangnya, orang-orang kafir mengerahkan apapun yang mereka miliki untuk menghalangi kebaikan dari Allah, tidak mampu mereka. Ini diambil faedah dari wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'. Kebaikan yang datangnya dari Allah tidak bisa ditolak, dicegah orang-orang yang membencinya. Kebaikan yang datang dari Allah tidak mampu ditolak oleh orang-orang yang membencinya. Baik. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbatul masyi'ah lillah, menetapkan Allah itu memiliki masyi'ah, kehendak. mayyasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Dan juga dari ayat ini bisa diambil faedah menetapkan rahmah bagi Allah, bi rahmatihi. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari Suratul Baqarah ayat 105. Kemudian di ayat yang 106, di ayat berikutnya, qala Asyuti rahimahullah, walamma ta'anal kuffaru fin nashi, dan tatkala orang-orang kafir itu mencela nas, nashi itu penghapusan hukum. Penghapusan hukum, perubahan hukum, misalnya kaum muslimin dahulu sholatnya itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian dirubah menghadap ke arah Ka'bah, ya, dirubah, diganti hukumnya, dihapus hukum yang pertama dengan yang kedua. Ini orang-orang kafir, mereka komentar, wa qalu inna Muhammadan ya'muru ashabo al-yawma bi amrin wa yanda'andu ghadan. Komentar mereka ini, sesungguhnya Muhammad itu memerintahkan para sahabatnya hari ini dengan sebuah perintah, lah besok itu dilarang. Kemarin diperintahkan, sekarang dilarang. Kayak main-main. Ini orang main-main ini. Ini yang namanya mencela-menceli. Sekarang gini, besok berubah. Nah, ini dijadikan omongan dan celaan. Jadi orang-orang kafir. Khanifidina azani wa azakumullah. Dan ternyata sifat-sifat yang demikian itu yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terus ada. Ya. Sampai sekarang, sampai yaumil kiamah, karena memang Rasul menaskan itu kaum muslim itu meniru-niru mereka. Kalau ada perubahan, komentar. Tidak tabayyun dulu kenapa kok berubah, langsung komentar. Ya. Tidak punya pendirian. Main-main. Padahal ikhwan fiddin azani wa azakumullah, perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak tercela. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau pernah menyatakan bahwasanya intiqadul insan min qaulin ila qaulin, berpindahnya seorang dari satu pendapat ke pendapat yang lain, li ajli ma tabayyana minal haq, disebabkan telah jelas al-haq. Kemarin pendapatnya ini, sekarang pendapatnya ini. Kemarin ma'afulan, sekarang ma'alan. Kenapa? Sudah jelas sekarang. Jelas dalilnya, jelas hujannya. Ternyata yang benar alan, fulan, atau pendapat yang ini. Dia berubah. Berubah haluannya, berubah sikapnya, berubah pendapatnya. Kata beliau, wa mahmudun fi, itu terpuji. Bukan orang yang tidak punya pendirian, bukan orang yang mincela-mincele. Naam. Bihilaf, ini beda, israru ala qaulin la hujjata ma'a alaih. Berbeda orang yang mempeng terus berpendapat dengan pendapat itu padahal sudah jelas itu pendapat yang salah. Ya. Maka jangan malu kemudian meralat pendapat, meralat pendirian ketika sudah jelas hujah yang selama ini dipegangi keliru. Ya. Berpindah. Itu bukan aib. Itu terpuji. Ya. Aib itu dia pegangi kuat-kuat pendapat salah, jelas salah. Dia tidak mau berpindah ke pendapat yang lebih benar misalnya. Itu tercela. Nah, maka berpindahlah ke pendapat yang benar meskipun mendapatkan komentar-komentar kayak orang-orang ini. Ya. Kok main-main? Ya. Anna Muhammadan ya'mur ashabu al-yawm bi amrin, Muhammad itu merintahkan para sahabatnya hari ini dengan perintah ini, wa yanda'u qadan, lo besoknya itu kok dilarang. Misalnya ini tentang kiblat. Ada lagi tentang daging himar. Awalnya dibolehkan para sahabat memasak himar, setelah itu diharamkan, dibuang semua yang masak. Nah, hari itu juga. Ini khana fidina azani wa azakumullah. Ini namanya nasikh wal mansukh. Ada yang menghapus dan ada yang dihapuskan. Berarti yang sudah dihapus tidak boleh untuk dipakai. Nah, loh, kenapa kok ada ini? Untuk menguji umat manusia, dia itu benar-benar menjalankan taat enggak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, di antaranya. Dan diingat, nasih wal mansuh itu adanya pada hukum, tidak ada pada sejarah dan khobar, enggak ada. Asalnya halal menjadi haram. Hukum itu. Atau sebaliknya, asalnya haram menjadi halal. Itu mansuh dalam masalah ahkam, itu boleh. Tapi kalau mansuh dalam masalah khabar, tidak ada. Ya. Kemarin terbunuh, diralat, ternyata tidak terbunuh. Padahal dalam Al-Quran misalnya, ya ini kan berarti yang buat kitabnya bukan Allah, itu manusia itu. Ya. Jadi tidak ada nasih wa mansuh dalam berita, dalam khobar, tidak ada. Diralat, tidak ada. Hukum yang ada. Nah. Baik. Anzalallah, lalu Allah turunkan. Ya. Ma syartiyah nansah min ayatin, apa-apa yang kami hapus, min ayatin dari ayat, ai nuzil hukmaha, kami hilangkan hukumnya, apa yang kami hilangkan hukumnya dari kitab, imma ma'alaf ziha, bisa jadi lafadznya juga dihilangkan, sudah tidak lagi terdapat dalam Al-Quran, lafadznya dihilangkan, aula, atau hukumnya saja, ya. Lafadznya masih ada, tapi tidak dipakai. Nah, jadi nasih wal mansuh, penghapusan hukum diganti dengan hukum yang lainnya. Ini ada kalanya ayatnya masih ada. Ayatnya masih ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah tidak dipakai. Contohnya, misalnya itu contohnya banyak. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 240. Ayat 240. Perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya itu masa idahnya ilal hauli 1 tahun. Masa idahnya 1 tahun. Dan ayatnya masih ada dalam Al-Quran, tidak dihapuskan dalam Al-Quran. Baik, dihapuskan dengan arba'ata ashurin wa asra, dihapuskan dengan 4 bulan 10 hari masa idahnya. Ayatnya masih ada, yang menghapus dan yang dihapus masih ada. Baik, ini tadi yang disebutkan. Baik, nuzil hukmaha, dihilangkan hukumnya, imma ma'a lafziha, bisa jadi sekalian lafadznya dihilangkan, atau lafadznya tidak dihilangkan tapi hukumnya sudah dihapuskan. Ya, hukumnya sudah dihapuskan. Baik, hanifidina azani wa a'azakumullah. Naam. Contoh yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyatakan, kana fi ma unzila minal Qur'an, dahulu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, asrudu'at ma'lumat yuharrimna, 10 kali susuan. Kalau ada bayi yang nyusu sebanyak 10 kali menjadikan bayi itu mahram kepada orang yang ibu yang disusuinya. 10 kali. Baik. Summa nusihna, kemudian dihapus hukumnya. Bi khamsi ma'lumat, dihapus 5 kali susuan itu sudah menjadi mahram. Sudah menjadi mahram. Baik. Dan ini ya, dihapuskan dalam Al-Quran, tidak ada 10 susuan menjadi mahram, tidak ada ayat dalam Al-Quran. Ya. Ini contoh dari tilawahnya, ayatnya dihapus, tidak ada dalam Al-Quran. Nah, hukumnya juga tidak ada dalam Al-Quran, yang jadi 5 tidak ada. Di dalam hadis ada tadi yang disebutkan. Nah, ini contoh ma'an tadi, ma'an. Ayatnya, tulisannya dan hukumnya dihilangkan sekalian. Ya. Kemudian dihilangkan taib hukumnya tapi ayatnya masih ada. Nah, tadi tentang masa idah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Naam. Taib, dihilangkan hukumnya imma ma'alaftiha bersama dengan lafadznya, contohnya tadi 10 susuan menjadi 5, aula atau tidak dihilangkan. Ya. Baik. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah, itu contoh dari apa yang disebutkan oleh Suyuti rahimahullah. Baik. Wa fi qira'ah, sekarang membahas bacaannya. Di sini ada nansah dan nansaha au nansaha. Wa fi qira'atin, dalam bacaan yang lainnya bi dhammin nun, nunnya di dhamma min ansakha. Ya. Ai nak murka, kami perintahkan kamu. Au Jibril binasfiha, atau Jibril yang diperintahkan. Naam. Au nansaha, ai nuakhirha, nansaha diakhirkan. Fala nuzil hukmaha, tidak dihilangkan hukumnya. Wa narfa'u tilawatiha, dan kami hilangkan ayatnya, bacaannya. Au nuakhirha, atau kami akhirkan fi lawhil mahfud, di lawhil mahfud. Wa fi qira'ah bila hams minan nisyan au nansaha, nansaha tanpa hamzah ya. Dari nisyan, nisyan itu lupa. Naam. Au nunsikaha ai namhuha, kami hilangkan min qalbika, dari hatimu. Itu juga dibaca aunan saha. Ya, jadi di sini ada bacaan yang berbeda. Ya. Taib. Nansah. Ya, jadi yang diperhatikan di sini nansah dengan nun siha, ya, dua kata ini yang diperhatikan. Di situ ada tiga bacaan, nansah dengan nansaha itu ada, atau nun siha itu ada dua bacaan. Yang pertama bi fathin nun al ula fi nansah, nunnya di fathah pada nansah, nansah. Wa dhammiha fi nunsiha, dan di dhammah nunnya pada nunsiha. Ya. Ma nansah min ayatin au nunsiha. Nah, ini sebagaimana yang terdapat dalam mushaf. Baik. Kemudian bacaan yang kedua dengan memfathah nun yang pertama, nansah, nansah ya. Yang pertama manunsah, nunnya di dhamma, bacaan yang kedua nunnya di fathah, nansah. Dan nun di fathah pada nansaaha. Manansah min ayatin au nan sa'aha. Baik. Atau manansah min ayatin au nan sa'ha ya. Karena ataf nan sa'ha ada hamzahnya. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga nun nun sah di dhammah, kemudian wa nun siha, enggak pakai hamzah. Nah, ini ada tiga bacaan pada ayat ini. Baik. Apa yang kami hilangkan dalam Quran, baik itu lafadznya maupun hukumnya, ya. Nakti bi khairin minna, kami datangkan yang lebih baik darinya. Kami datangkan yang lebih baik dari hukum yang pertama. Hukum yang pertama dihapus, ganti hukum yang kedua lebih baik. Ya. Anfalil ibad, lebih bermanfaat bagi hamba-hamba. Ya. Fi asyuhulati, dalam hal kemudahan, lebih mudah. Nah, misalnya tadi 10 kali susuan menjadi 5. Ya. Awalnya kalau perempuan suaminya meninggal, dia menjalankan masa idahnya 1 tahun, diganti 4 bulan 10 hari. Nah, lebih pendek. Ini minas suhula, lebih mudah. Au kasratil ajr, atau lebih banyak pahalanya. Ya. Diganti dengan hukum yang baru yang lebih banyak pahalanya. Intinya itu lebih baik dari hukum yang pertama. Au misliha, atau yang semisal dengannya. Semisal fi taklif wa sawab, dalam hal bebannya. Fi taklif, dalam hal pahalanya sama. Ya. Nah, diganti dengan yang sama pahalanya. Taib. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Naam. Wa minhu, di antara kekuasaan Allah itu, an-nashu wat-tabdil, menghapus dan merubah. Ya. Menghapus dan tabdil, merubah, mengganti. Wal istifham li takrir, pertanyaan di sini alam untuk takrir, penetapan. Baik. Khani fi dina azani wa azakumullah. Ya. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah darinya. Di antaranya bolehnya nasah dalam Al-Qur'an, penghapusan hukum dalam Al-Qur'an. Naam. Adanya penghapusan hukum dalam Al-Qur'an. Ya. Baik. Ada nasih wal mansukh, ya. Dihapuskan hukum yang lama. Hukum yang lama sudah tidak bisa dipakai. Dipakai hukum yang baru. Dan faedah yang kedua dari ayat ini, wa nasikh khairu minal mansukh, hukum yang baru itu lebih baik dibandingkan hukum yang lama yang telah dihapuskan. Ya, na'ti bi khairin, kami datangkan yang lebih baik darinya. Nah. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya hukum-hukum Allah itu tahtalifu min zaman ila zaman. Hukum-hukum Allah itu berbeda dari satu masa ke masa yang lainnya. Ya. Karena tergantung hamba-hambanya berbeda. Hamba yang ini, zaman sekarang ini mungkin beda dengan zaman yang akan datang berapa ratus tahun yang lagi. Ya. Maka hukum Allah itu sesuai dengan keadaan hamba-hambanya. Baik. Terkadang pada saat itu baik bagi orang-orang pada saat itu, tapi tidak cocok untuk orang-orang datang setelahnya, dihapus. Ya. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya yang menghapus itu Allah, ya, bukan kemudian hamba-hamba itu, oh ini hukum ini sudah tidak sesuai dengan zaman kita, dihapus. Bukan hamba-hamba Allah yang menghapus, ya, tapi Allah yang menghapuskannya. Naam. Baik. Juga dalam hadis ini, dalam ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa atas segala sesuatu, merubah hukum sekehendak Allah. annallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Baik. Allah mampu merubah hewannya sama, himar. Sama hewannya, ya. Tadi waktu hidup masih halal. Disembelih, dimasak. Belum sempat dinikmati, hukumnya dirubah, haram. Ya. Hewannya ya itu tidak berubah. Allah Maha Kuasa. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga dari sini juga menunjukkan syariat Islam itu mengikuti masoleh, mengikuti kebaikan-kebaikan. Ya. Baik, tentunya ketika dirubah hukumnya itu lebih baik bagi hamba-hamba Allah. Ya. Lebih baik bagi hamba-hamba Allah. Naam. Baik. Hanifidina azani wa a'azakumullah. Setiap ada hukum yang menghapuskan hukum yang sebelumnya, hukum yang baru itu lebih baik dari hukum yang lalu, sehingga tidak boleh untuk diamalkan. Baik. Alam ta'alam, di ayat berikutnya, alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah itu memiliki kerajaan langit-langit dan bumi? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nashir. Tidak ada bagi kalian selain Allah min waliyyin, dari penolong, wali, wala nashir, dari pelindung dan juga penolong. Ini kembali menunjukkan alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard yaf'alu fihi ma yasha. Allah berbuat pada keduanya apa-apa yang Allah kehendaki. Wa ma lakum min dunillahi ay, tidak ada bagi kalian dari selain Allah ai ghairihi min zaida min i'rabnya, tambahan. I'rabnya ini dari sisi i'rab ini zaidah, tambahan, tapi dari sisi ayat enggak ada ayat satupun huruf yang tidak berguna. Ya. Tidak ada satupun dalam Al-Qur'an ayat hurufnya tidak ada manfaatnya. Nah, tapi i'rabnya zaidah. Min waliyyin yahfazukum, yang bisa menjagamu. Wala nazirin, tidak pula ada penolong. Yamna'u adzabu ankum, yang bisa menghalangi azabnya Allah dari kalian. In atakum, ketika azab itu datang kepada kalian. Ketika azab itu datang kepada kalian. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Dan juga ayat ini menunjukkan kepada Allah, menunjukkan kepada kita, saya diambil faedahnya, tidak ada seorang pun yang bisa menolak kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mama lakum min dunillah min waliyin wala nasir. Ya. Tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa menolong ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengadab hambanya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.